Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Terakhir pembahasan kita bab al-qira'ah dari kitab Sifat Salatin Nabi. Kita membahas yang pertama adalah tentunya kalau qira'ah artinya yang pertama adalah at-ta'awudz. Ada 3 ta'awudz. Yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Yang ketiga أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Yang paling umum dan paling mencakup adalah yang pertama, karena semuanya kena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini di antara pembahasan yang kita bahas sebelumnya. Yang kedua masalah hukum isti'adzah atau at-ta'awudz di dalam salat. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala dan juga kecenderungan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berpendapat wajibnya isti'adzah. Tetapi apakah wajib sebagai syarat sahnya salat atau tidak? Sepertinya tidak. Wallahu a'lam. Berdalil dengan ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Tetapi jumhurul ulama, mazhab jumhurul ulama mengatakan bahwa isti'adzah sunnah dan tidak wajib, artinya entah ditinggalkan dengan sengaja, lebih-lebih kalau lupa tidak mempengaruhi salat sama sekali. Dan ini adalah fatwa atau tarjih dari fatwa lajnah da'imah. Pembahasan yang ketiga yang kita bahas sebelumnya adalah masalah mahallu al-qira'ah, mahallu ta'awudz. Masalah tempat membaca ta'awudz di dalam salat. Ada yang mengatakan cukup dibaca ta'awudz di awal di rakaat pertama. Cukup dibaca di rakaat pertama. Adapun rakaat kedua, ketiga dan selanjutnya langsung basmalah atau langsung surat. Ada yang mengatakan dibaca pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autar, mereka semua menjelaskan bahwa yang ada sunnah atau yang ada tuntunannya ta'awud adalah di awal rakaat atau di rakaat pertama. Di rakaat pertama ini yang ada atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wal ahwat al-iqtisadu ila ma waradat bihi sunnah. Dan ini juga fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa lebih hati-hatinya adalah mencukupkan diri dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ta'awudz di rakaat yang pertama. Pembahasan kita yang keempat sebelumnya adalah masalah bacaan basmalah. Masalah bacaan basmalah, kalau di dalam salat sirriyah jelas tidak ada pembicaraan. Salat sirriyah tidak ada pembicaraan. Tentu orang membaca basmalah. Yang ada pembicaraan adalah ketika salatul jahriyah. Apakah menjaharkan basmalah atau tidak? Kita hanya menukil sebelumnya dari fatwa atau dari fatwa seorang alim di sebagai anggota dewan fatwa di kerajaan Arab Saudi, yakni Al-Alamatul Fauzan. Beliau mengatakan bahwa asabit yang ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, bahwa mereka tidak menjaharkan basmalah di dalam salat. Mereka memulai bacaan dengan Al-Fatihah, yakni jahar menjaharkan Al-Fatihah. Tetapi kata beliau rahimahullahu taala, la ba'as, tidak mengapa kalau orang membaca basmalah sekali atau sesekali dia melakukan barakallahu fikum, ini la ba'as, tidak ada masalah. Apakah ini barakallahu fikum bukan berarti menyelisih sunnah atau menyelisih menunjukkan tidak punya prinsip? Tidak. Tidak seperti itu maknanya. Karena ini adalah fi'liyah bukan qauliyah. Tingkatan-tingkatan sunnah yang namanya sunnah fi'liyah atau qauliyah lebih kuat daripada fi'liyah. Qauliyah itu artinya ucapan. Ucapan, misalnya Rasulullah memerintahkan demikian. Beda dengan perbuatan. Karena kalau perbuatan barakallahu fikum itu martabahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpulkan atau yang sesudahnya. Ini pembahasan kita sebelumnya, masalah al-qiraah, ta'awud, pembahasan tentang ta'awud, lafaz-lafaz ta'awud, ada tiga tadi sudah kita baca. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Rukniyatul Fatihati wa fadailuha. Rukunnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat serta keutamaan-keutamaannya. Ar-rukun di dalam bab fikih atau bab usulul fiqh biasanya didefinisikan ma la yatimmul wajibu illa bih, sama dengan al-wajib. Ma la yatimmul al-wajibu illa bih, atau syarat, bukan wajib, syarat. Sebagian ahli usul mendefinisikan ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Tetapi ada definisi sebagian usuliyin yang lebih ringkas, bahwasanya asyarat, syarat adalah ma apa adalah ala rukun, rukun. Kalau rukun barakallahu fikum adalah tadi sudah kita jelaskan maknanya adalah ma la yatimmul wajibu illa bih, sama dengan asyarat ma la yatimmul wajibu illa bih, di mana suatu kewajiban tidak akan terpenuhi dan tidak akan terlaksana atau sempurna kecuali dengan rukun atau syarat tersebut. Apa perbedaannya? Perbedaan antara rukun dan syarat kalau rukun adalah wa kana kharijan min, la, wa kana dakhilan min. Kalau rukun adalah masuk dalam rangkaian ibadah, kalau syarat di luar rangkaian ibadah. Contoh, berwudu adalah syarat sahnya salat. Kira-kira syarat atau rukun? Syarat. Kenapa dia syarat? Karena wudu ini di luar salat. Tidak mesti orang berwudu harus salat. Tidak mesti orang berwudu harus salat. Tapi kalau orang salat harus berwudu. Tetapi kalau Al-Fatihah, dia di dalam masuk di dalam rangkaian salat, sehingga dia dikatakan rukun. Kalau asyarat di luar rangkaian ibadah, kalau salat kalau rukun di dalam rangkaian ibadah. Artinya berarti ketika Al-Fatihah dikatakan rukun, maka artinya tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kemudian dari yang kedua tadi babnya adalah wa fadailuha, dan keutamaan-keutamaannya. Kemarin kita jelaskan di ta'lim di Masjid Al-Mudzakirin beberapa sebab kenapa dinamakan Al-Fatihah, atau beberapa nama tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Li'annaha tuftatahu biha kitabullah atau kitabullah. Karena kitabullah dibuka dengan surat Al-Fatihah, sehingga dinamakan surat Al-Fatihah. Fatih artinya pembuka, miftah artinya pembuka, kunci. Fatih, Al-Fatihah artinya pembuka. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhihi surati. Wa kana, dan adalah isim kana mahdhuf, takdirnya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan surat ini, dan beliau mengatakan la salata liman lam liman la yaqra fiha bi fatihatil kitab fasa'idan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita pernah membahas kalimat la salata, bahwa ini mengandung tiga makna, tiga kemungkinan. La salata, la sama, atau la yang seperti ini. Bahwa kita pernah menjelaskan ini mengandung tiga kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama adalah nafyul wujud, menafikan wujudnya, tidak mungkin ada wujudnya. Kemungkinan yang kedua adalah nafyus sihah, menafikan sahnya, tidak sah sama sekali. Kemungkinan yang ketiga adalah nafyu al-kamal, menafikan kesempurnaan. Artinya sah tapi kurang sempurna. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengingkari orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yakhluquna syai'an. Mereka tidak mampu menciptakan apapun. Ini kira-kira berarti masuk dalam makna yang keberapa? Dalam nafiyul wujud, menafikan wujudnya, tidak mungkin terwujud sama sekali, atau kesempurnaan, atau apa kira-kira? Tentunya nafiyul wujud, tidak mungkin terwujud. Patung bisa menciptakan apa? Dia sendiri dicipta. Di dalam hadis yang kita baca ini, la salata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kira-kira di sini apa berarti? meniadakan kesempurnaannya atau meniadakan sahnya. Meniadakan sahnya. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Seperti dalam hadis yang pernah kita lewati juga sebelumnya, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Apa maknanya berarti? Maknanya tidak sah. Tidak sah. Tayyib. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain, la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajul fiha bi fatihatil kitab. La tujzi', tidak sah. Ajza'a yujzi'u artinya sah. La tujzi' artinya tidak sah. Berarti ini lebih jelas dari yang pertama. Karena kalau yang pertama la salata, ini ada tiga kemungkinan tadi. Tapi kalau di sini jelas-jelas la tujzi', tidak sah. Entah salat sunnah maupun salat wajib. La salata liman la yaqra'u al-tayyib. Tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga kalau orang salat membaca Al-Fatihah kemudian rukuk, sah salatnya. Walaupun dia enggak membaca surat. Tapi kalau dia membaca surat Al-Baqarah tapi enggak membaca Al-Fatihah, enggak sah salatnya. Satu rakaat baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Masa Al-Baqarah enggak sah, Al-Fatihah pendek aja sah kok? Ini bukan akal-akalan, ini agama. Ini agama masalahnya, namanya rukun. Wa taratan yaqul man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya kurang dan kurang dan kurang dan tidak sempurna. Tidak sempurna dalam artian tidak sah seperti dalam riwayat sebelumnya. Wa yaqulu qala Allah tabaraka wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu menyanjung surat ini. Tadi yang terakhir riwayat Muslim. Qasamtu salata, aku membagi salat. Hadis ini juga salah satu daripada penamaan surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Suratus Salah. Surat salat. Salah satu nama daripada surat Al-Fatihah adalah surat salat. Pertama, karena salat dibuka dengannya. Bahkan tidak sah tanpa Al-Fatihah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Fatihah juga dinamakan suratus salah, surat salat, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sedang kita baca ini. Kata Allah Azza wa Jalla, qasamtus salata, aku membagi salat. Apa maksudnya salat di sini? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kata Allah Azza wa Jalla, aku membagi surat Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara aku dan antara hambaku dua bagian. فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ, maka separuhnya untuk saya dan separuhnya untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, اِقْرَأُوا يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kata Rasulullah, ketika seseorang di dalam salatnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yaqulullahu tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Salat kalau benar-benar kita tadabbur, kalau benar-benar kita khusyuk, kalau benar-benar kita renungi makna salat kita ini, artinya salat ini adalah sarana, benar-benar sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ibadah di bulan suci Ramadan orang biasanya lebih khusyuk. Ketika seorang hamba di dalam salat mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi, hambaku sedang memuji saya. Wa yakulul abd, dan ketika seorang hamba membaca di dalam salatnya Ar-Rahmanir-Rahim, yakulullah asna alaiya abdi, hambaku sedang menyanjung saya. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan untuk tadabbur dan untuk membaca surat di dalam salat, secara khusus Al-Fatihah, untuk dibaca ayat per ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab asna alaiya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa yaqulul abd, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hamba mengatakan atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la maliki yaumiddin, yaqulullah majjadani abdi, artinya hambaku sedang menjunjung saya. Demikian Al-Fatihah doa. Dan juga Al-Fatihah adalah salah satu dalil, salah satu contoh bahwa dianjurkan pada saat, dan ini salah satu sebab terkabulkannya doa, adalah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mendengar seorang sahabat meminta kepada Allah Azza wa Jalla, langsung menyebutkan keperluannya. Kata Rasulullah, ajilah hadha, orang ini terlalu kesusu, pingin cepat-cepat dikabulkan, akhirnya enggak terkabulkan. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'awta Allah, jika engkau berdoa kepada Allah, fabda bi tahmidillah wa tamjidi, mulailah engkau dengan memuji Allah, menyanjung Allah, menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapkan salawat kepadaku, baru kemudian sebutkan hajatmu. Sebutkan hajatmu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Qala wa yaqulul 'abd, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala fa hadhihi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya pasrah. Kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Qala fa hadhihi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Maka hamba pun mengatakan, ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Lihat, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Pasrah. Setelah kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari kiamat, maka pantas saya pasrahkan diriku kepada zat yang seperti ini. Pantas kita memasrahkan segala urusan kita, pantas kita meminta pertolongan kepada zat yang seperti ini mulianya. Maka dilanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku meminta, aku beribadah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Allah menjawab, ini separuh, ini antara saya dengan hambaku, kata Allah, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta dan apa yang dia inginkan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog ketika kita salat, dan kalau benar-benar kita renungi, ternyata bacaan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengingatkan ketika ada seorang yang salat-salatnya cepat-cepatan, beliau mengingatkan, apa gunanya kamu salat? Salat adalah kita kesempatan mengadu kepada Allah. Qala wa yaqulul 'abd, dan ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah aku ya Allah ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Minta kepada Allah agar diberikan, agar diberi hidayah, supaya dia berjalan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan jangan sampai tergelincir dan berjalan dengan orang-orang yang murkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Ini barakallahu fikum. Jadi sebenarnya perlu kita renungi dan perlu kita resapi sebenarnya. Kita ini setiap hari sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah aku ya Allah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan bukan jalannya orang yang dimurkai atau orang yang tersesat. Artinya di dalam sholat kita ini, di dalam sholat lima waktu sehari semalam, satu sholat duhur aja misalnya empat rakaat, artinya kita empat kali memohon kepada Allah agar jangan sampai tersesat di dalam sholat. Sehingga kita harus ekstra hati-hati untuk menuduh seorang muslim yang sholat, yang ibadah, yang ahli ibadah dengan suatu tuduhan kesesatan, apalagi kekufuran, karena ternyata dia setiap hari sudah terus memohon kepada Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, memohon dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang tersesat. Makanya hormatul muslimin, kehormatan kaum muslimin wajib kita jaga. Setiap hari orang melakukan salat, setiap hari menunaikan salat, menunaikan ibadah, bahkan salat berjamaah, tiba-tiba kita menuduh dia orang ini sesat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sesat benaran, kemungkinan yang kedua itu adalah doa kejelekan atas dirimu sendiri. Man qala li akhihi ma laysa fihi har alayh. Barang siapa yang menuduhkan suatu sifat kepada saudaranya seorang muslim yang tidak ada pada dia, maka doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Ahlul qiblah. Apalagi sampai menuduh mereka kafir. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "Wa la nukaffiru ahadan bi dhanbin yaqaluhu ma lam yastahillah." Dan kita tidak boleh mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa kecuali kalau dia menghalalkannya. Enggak minum khamr tapi menganggap khamr itu halal. Itu pun dia menghalalkannya setelah dia berdasarkan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika hamba membaca ayat yang terakhir ini, haula'i li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Semua ini adalah untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Lihat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di dalam salat, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, dan jauhkan aku dari jalannya orang-orang yang dimurkai, yang engkau murkai, dan juga jauhkan aku dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menjawab hambaku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku telah memberikan kepada hambaku apa yang dia minta. Aku telah memberikan kepada hambaku apa yang dia minta. Makanya kalau orang barakallahu fikum sudah terjerumus, tersesat dengan kebid'ahan dia, tersesat dengan kemaksiatan dia, sholatnya pun akan terganggu. Setiap di dalam sholat kita demikian. Makanya ditutup dengan amin. Di dalam sholat disunnahkan dan juga di luar sholat, karena intinya ini adalah doa. Wa kana yaqulu ma anzalallahu azza wa jalla fit tawrati wala fil injili mithla ummil qur'an wa hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah Allah menurunkan di dalam Taurat maupun Injil seperti Ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Al-Fatihah di antara namanya adalah Ummul Quran. Ummul Quran induk daripada Al-Quran. Dan juga wahiya sab'ul mathani, juga dia adalah as-sab'ul mathani. Di antara nama Al-Fatihah as-sab'ul mathani. As-sab'u itu artinya 7 ayat. Al-mathani artinya berulang-ulang, artinya selalu diulangi di dalam salat. Matna wa sulasa wa ruba artinya berulang. As-sab' artinya 7 ayat, al-mathani artinya selalu diulangi di dalam salat. Wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-'azim. Al-Fatihah. Sab'an 7 ayat, al-mathani artinya terus diulang di dalam salat. Rakaat pertama dibaca, kedua dibaca, ketiga dibaca, keempat dibaca. Setelah itu ada pun surat yang lain bebas. Tapi Al-Fatihah mesti diulang. Ya subhanallah, memang ibadah sesuai dengan tabiat manusia. Coba kalau kita sholat di belakang imam setiap hari. Atau misalnya enggak usah setiap hari sudah. Zuhur, asar, maghrib. Bacaan suratnya satu itu-itu aja diulang-ulangi. Bosan gitu. Bosan. Maghrib rakaat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua idza zulzilatil ardu zilzalaha, isya rakaat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua juga begitu, subuh juga begitu. Bosan orang, bosan dia. Tapi coba Al-Fatihah, enggak pernah orang bosan, enggak pernah orang bosan dengan mendengarkan bacaan Al-Fatihah dalam setiap salat. Dan ini subhanallah, fitrah manusia, memang ibadah fitrah manusia. Sepertinya belum pernah ada makmum yang mengatakan bosan aku mau sholat di belakang imam ini bacanya Al-Fatihah terus setiap satu rakaat. Tidak ada. Bahkan indah, dibaca dengan suara indah, tambah senang orangnya. Memang fitrah manusia. Wal Qur'an al-azimul ladzi utitu. Dan Al-Fatihah ini adalah Qur'anul Azim yang Allah berikan kepadaku. Ini diantara nama Al-Fatihah. Wa amara sallallahu alaihi wa sallam al-musi'a salatahu an yaqra biha fi salatihi wa qala liman lam yastati' hifdhaha qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan Rasulullah juga memerintahkan pada orang yang salatnya enggak benar untuk membaca surat ini. Dan beliau menasihatkan pada orang yang tidak bisa membaca menghafal Al-Fatihah untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lebih sulit malah. Lebih sulit. Karena kalau dia sholat bisa ngikutin, kalau Al-Fatihah kalaupun dia enggak hafal bisa ngikutin imam. Kalau ini berat malah. Alhasil kalau dia enggak bisa membaca Al-Fatihah, fattaqullaha mastata'tum, yang penting kewajiban dia sholat. Dia sudah masuk Islam. Apa yang kita katakan? Kamu sekarang pokoknya hafal Al-Fatihah dulu baru boleh sholat. Ternyata hafal Al-Fatihah gak hafal-hafal, malas sholat. Enakan kafir aja. Gak benar. Biarkan dia sholat. Tetap kewajiban kamu sholat. Terus apa yang saya baca? Udah pokoknya ini, Al-Fatihah kamu hafal. Pokoknya sambil hafal sholat. Latihan dulu. Yang penting niat aja dulu. Tapi kalau kita bebani baru masuk Islam, padahal zuhur tinggal 1 jam lagi, pokoknya kamu sholat, ini syarat sahnya sholat. Kamu harus hafal ini dulu. Dihafal. Ya Allah, 1 jam, setengah jam lagi belum hafal. Kabur akhirnya, batal lagi syahadatnya. Enggak, tetap kita ajarkan dia sholat. Wa qala lil musii salatahu fa in kana ma'aka qur'anun faqra bih wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu Ini bab al-qira'ah. Barakallahu fikum atau rukun al-fatihah dan keutamaan al-fatihah. Wallahu alam, barangkali ada pertanyaan silakan. Ayo. Mengulang dari awal. Iya. Kalau mengulang dari awal enggak ada keharusan. Misalnya sudah ihdinas siratal mustaqim, habis itu batuk. Kan enggak batal Fatihahnya. Tinggal lanjutkan lagi. Tapi kalau misal batuknya di tengah ayat, ihdinas sirat ya berarti diulangi dari ihdina, bukan dari Al-Fatihah, dari alhamdulillahirabbil alamin. Putus di tengah ayat. Jadi barakallahu fikum itu maknanya. Kalau maksudnya diulangi dari awal, kemungkinan maknanya artinya diulangi dari awal kalau memang putus di tengah ayat kita. Ihdinas sirat, baru sirat langsung bersin misalnya. Kan pada akhirnya enggak boleh wakaf di situ. Ihdinas sirat, apa maksudnya sirat? Enggak boleh wakaf, cuma namanya batuk bersin siapa yang bisa ngajak kompromi. Sehingga diulangi dari ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya wallahu a'lam. Gimana ada yang lain? Iya. Ah? Kalau sholat tahajud. Tadi duluan ngacung sini tapi lebih keras suaranya dari sana, akhirnya enggak apa-apa yang sana dulu. Sholat tahajud apakah ada pembukaan sholat? Pembukaan sholat itu yang dimaksud dengan rakaatain khafifatain. Iya. Yang dimaksud dengan dua rakaat pendek. Dari dulu saya mikir apa maksudnya dua rakaat pendek ini, ya ternyata memang kalau kita di Indonesia nggak ada bedanya. Kan kita pendek-pendek semua sholatnya. Sehingga ketika dikatakan istatahahu biraka'atain khafifatain, Rasulullah membuka sholat dengan dua rakaat ringan pendek, itu memang saya mengalami ketika di Yaman. Apa dua rakaat khafifatain ini? Dua rakaat khafifatain ini bacaannya kadang subbihis marabbikal a'la hal atak hadithul ghasyah, itu khafifatain pendeknya. Panjangnya bagaimana? Kita tarawih di sana panjangnya pokoknya paling minimal satu malam dua juz. Dua juz setengah mutar antara situ. Kalau sudah 10 malam terakhir malah 3 juz 2 rakaat. Sering 3 juz 2 rakaat itu sudah sering. Pokoknya capek ya duduk. Capek duduk, berdiri lagi, kalau udah enggak tahan kabur ke rumah tidur. Dan itu tidak ada khusus. Tidak ada. Cuma artinya itu 2 rakaat pembukaan Al-Fatihah, pembukaan salat lain, qiyamul lail. Ada memang dua rakaat khafifatain. Di mana tadi? Oh, itu nanti bab sesudahnya. Itu bab yang sesudahnya. Pokoknya kalau ada bab yang sesudahnya enggak usah dijawab nanti insyaallah. Biar nanti datang lagi. Kalau ini bab sebelumnya, iya kan? Kalau ini yang tadi bab sesudahnya yang nanti kita baca, kalau pertanyaan ini bab yang kita baca kemarin. Mungkin kemarin datang cuma udah lupa. Kemarin kita udah baca bab al-qira'atu ayatan-ayatan. Membaca satu ayat demi satu ayat. Seayat-seayat. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal. Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Maliki yawmiddin, Allah menjawab majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini li wa li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waradh-dhallin. Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Yang terakhir ini murni 100% untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi itu yang afdal, membaca satu ayat, berhenti di setiap ayat. Itu afdaliyah saja, bukan masalah rukun. Artinya kita juga tidak bisa mengingkari kalau ada orang yang membaca misalnya disambung, kan dia cuma meninggalkan afdaliyah, bukan meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan syarat, bukan meninggalkan wajib. Kadang-kadang kita dengar orang mungkin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, harakatnya bahkan disambung. Dar masalah barakallahu fikum, cuman yang afdal adalah itu tadi, dibaca satu ayat satu ayat. Satu lagi apa Pak, masih ada waktu kalau ada ya. Untuk bacaan iftitah diwajibkan atau disunnahkan? Iftitah itu berarti bab sebelumnya lagi ya. Tapi sepertinya orang baru kayaknya. Tapi masya Allah alhamdulillah. Artinya orang baru tapi berani nanya, berarti masya Allah alhamdulillah. Gampang menyesuaikan. Itu berarti bab yang keberapa itu, kita lewati bab ad'iyatul istiftah. Dan kita sudah bahas di sana bahwa doa istiftah adalah mustahabbah, sunnah, dan bukan syarat atau bukan rukun atau bukan wajib. Itu barakallahu fikum. Dan kemudian kita membaca di sana di bab tersebut ada 20, ada 20 doa istiftah, bukan 20, 12. Ada 12 doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling sahih adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil-ma'i was-salji wal-barad. Itu yang paling sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan memang untuk kelas-kelas kayak kita ini paling pantas membaca doa ini. Pernah Syekhul Islam ditanya, mana yang lebih afdal bagi saya, bagi kita berzikir dengan membaca misal subhanallah atau istighfar? Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, yang namanya pakaian itu kalau kotor lebih pantas disikat dan dikasih antinoda. Tapi kalau bersih, ya cukup dikosakin dengan air pun dia sudah bersih. Apa maknanya? Artinya bagi orang-orang yang memang merasa dirinya bergelimang dengan dosa, lebih afdal zikir dengan istighfar, minta pengampunan. Sama dengan doa istighfar ini tadi. Kita yang na'udzubillah barakallahu fikum, kadang-kadang kita sudah berusaha hati-hati menjaga diri dari dosa. Tapi maklum kita hidup di zaman sekarang, keluar bahkan kadang di rumah bahkan kayak dipaksa pokoknya. Ya sudahlah. Yang penting kita tidak ada unsur kesengajaan, apalagi ridha dengan perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Itu ada 12 dalam bab al-istiftah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.